Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun berada, juga para pendengar setia Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dengan taufiknya kita dipertemukan kembali di majlis ilmu yang mulia di pagi hari ini, pagi hari yang berbahagia ini, dalam lanjutan pembahasan kajian kitab yang sangat bermanfaat, kajian kitab Miftahu Dari Sa'adah wa Mansyuru Walayati Ahlil Ilmi Wal Iradah, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Nuqayyimil Jauziyah rahimahullah ta'ala, di pembahasan tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya. Saat ini kita masih melanjutkan pembahasan di segi keutamaan ilmu yang ke-107, masih di poin-poin yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di sini tentang wujuh atau aujuh tafdilil ilmi alal mal, segi-segi keutamaan ilmu dibandingkan harta. Sekarang sudah sampai di al-wajhu tsamin wal isrun, segi yang ke-28. Ya, Ibnu Qayyim merinci dengan perincian seperti ini untuk memotivasi kita agar memahami bagaimana tingginya kemuliaan ilmu agama. Nah, al-wajhu tsamin, ats-tsamin wal isrun, segi yang ke-28. Kata beliau rahimahullah ta'ala, anna man quddima wa ukrima limalihi idza zala maluhu zala taqdimuhu wa ikramuhu wa man quddima wa ukrima li ilmihi fa innahu la yazdadu illa taqdiman wa ikrama. Orang yang dihormati, dikedepankan, dimuliakan karena hartanya, ketika hartanya hilang, maka hilang juga penghormatan dan pemuliaan pada dirinya. Ya, karena dia mulia dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya sendiri, sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Makanya hilang sesuatu itu, hilang kemuliaannya. Beda dengan orang yang kudima, dikedepankan, dihormati atau dimuliakan karena ilmunya. Ya, ini tidak menambah bagi dirinya kecuali semakin dihormati dan semakin dimuliakan. Makanya orang-orang yang dimuliakan karena harta ini, biasanya kemana-mana dia akan bawa hartanya, dengan penampilannya, dengan perhiasannya, dengan kekayaannya. Tapi coba kalau suatu saat dia tidak bawa perhiasannya, dia tidak bawa hartanya, maka dia tidak akan bernilai di mata manusia, karena itulah yang menghiasi dirinya selama ini. Beda dengan orang yang berilmu, kemanapun dia pergi mereka akan dikenal, dimuliakan. Buktinya sekarang kita baca kitabnya orang yang berilmu, kita nukilkan ucapan mereka, kita akan selalu doakan kebaikan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya, semoga Allah meninggikan derajatnya di surga, dan doa-doa kebaikan yang lainnya. Ini tentu saja ya didapatkan oleh orang-orang yang berilmu, karena ilmu itu ada pada diri mereka. Kemanapun mereka pergi, maka mereka selalu membawanya, tidak pernah terpisah dari diri mereka. Nah, baik, itulah segi yang ke-28. Berikutnya, at-tasi'u wal-ishrun, segi yang ke-29. Anna takdima rajuli limalihi huwa ainu dhammihi, fa'innahu nida'un alaihi binaqsihi. Wa annahu laula maluhu lakana mustahiqqan litta'akhuri wal ihana. Seseorang yang dikedepankan karena hartanya, ini sebenarnya pada hakikatnya ciptaan bagi dirinya. Karena ketika dia dipanggil karena hartanya, berarti ini panggilan yang menunjukkan kekurangan dirinya. Ya. Karena kalau bukan karena hartanya, maka mestinya dia berhak untuk dikebelakangkan dan dihinakan. Ini keadaan orang yang punya harta. Wa amma taqdimuhu, adapun dikedepankannya seseorang, dimuliakannya seorang, li ilmihi, karena ilmunya, fa innahu ainu kamalihi, maka ini adalah menunjukkan kesempurnaan, hakikat kesempurnaan pada dirinya. Idh huwa taqdimun lahu binafsihi wa bisifatihi alqa'imati bihi. Karena ini berarti mengedepankan dirinya dengan apa yang ada pada dirinya dan sifat yang memang ada padanya, yaitu sifat ilmu. La bi amrin kharijin an dzatihi, bukan dengan perkara yang keluar dari dirinya. Ya, kemarin sudah kita pernah nukilkan tulis kisah yang dibawakan juga oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab yang sama di sini, kitab Miftahu Dari Sa'adah, kisah tentang seorang ulama yang berlayar menumpang sebuah kapal ya, untuk membawa ke negeri seberang. Yang ketika itu bersama ulama ini ada beberapa orang kaya yang membawa harta dan perniagaan dagangan mereka untuk dibawa ke negeri seberang. Biasanya mereka akan disambut di pelabuhan negeri seberang untuk segera menyambut harta yang mereka bawa. Orang-orang yang ingin membeli atau orang yang sekedar melihat saja menyambutnya. Ternyata Allah menakdirkan kapal ini karam, tenggelam di tengah perjalanan sebelum sampai di negeri seberang. Tapi sudah dekat. Tenggelam, akhirnya semua isinya masuk ke dalam laut. Kemudian Allah menakdirkan mereka semua diselamatkan, ditolong. Ya, ditolong sama nelayan atau siapa, ditolong. Dibawa ke pelabuhan negeri seberang tersebut. Setelah sampai di sana, tidak ada seorang pun yang memuliakan para saudagar ini. Padahal biasa mereka disambut. Kenapa? Apa yang mau dimuliakan? Hartanya sudah tenggelam semua. Ya. Sementara ulama ini ketika dikenal oleh sebagian dari masyarakat di daerah tersebut, langsung disambut, langsung diajak untuk tinggal di tempat mereka, kemudian diberikan pakaian, diberikan hal-hal yang dibutuhkannya, bahkan mereka meminta ulama ini untuk memberikan pengajaran kepada mereka. Tetap dia dimuliakan, ya, karena ketika kapal tenggelam, harta tenggelam, barang-barang tenggelam, ilmunya tidak tenggelam. Ilmunya ada pada dirinya. Sehingga ulama ini, ya, ketika itu mengambil kesempatan untuk menasihati para saudagar ini yang selama ini selalu merasa dimuliakan. Ternyata ketika tenggelam hartanya tidak ada lagi yang menghormati mereka. Dia mengatakan ya, menasihati para saudagar ini di satu kesempatan, dia mengatakan idza takhattum mataan fattakhidhu mataan la yanghariku walau ghurikatis safinah. Lain waktu kalau kalian ingin mengambil harta, ya, ingin mengambil perhiasan, carilah perhiasan yang tidak akan tenggelam meskipun perahu atau kapal tenggelam. Tidak pernah akan habis karena dia ada dalam diri kita. Ittakhidul ilma tijaratan, jadikanlah ilmu sebagai barang perniagaan kalian. Ini tentu saja ya, nasihat yang sangat berharga sekali, menunjukkan kepada kita ilmu adalah barang perniagaan yang memang selalu beruntung dan tidak pernah merugi, tidak pernah habis. Inilah perniagaan yang akan kita selalu bawa dalam perjalanan kita di dunia, di alam barzakh sampai di akhirat nanti. Kita tahu memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an amal-amal ketaatan kepadanya sebagai apa? Sebagai tijarah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarat tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, apakah kalian mau saya tunjukkan terhadap satu perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari adab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Ini beriman kepada Allah dan Rasulnya, berjihad di jalan Allah dengan jiwa kalian. Amal-amal kebaikan, inilah perniagaan yang sesungguhnya, yang kebaikannya akan terus ada pada diri kita, tidak akan pernah habis selama-lamanya. Tentu amal-amal soleh yang diharapkan untuk mendapatkan kemuliaan, berjumpa dengan wajah Allah Subhanahu wa taala, memandang wajah Allah pada hari kiamat. Nah, طيب jadi itulah keadaannya orang yang didahulukan atau dimuliakan karena hartanya. Kalau bukan karena hartanya, dia pantasnya untuk diakhirkan dan dihinakan. Wa amma taqdimuhu wa ikramuhu bi ilmihi, adapun orang yang dikedepankan dan dimuliakan karena ilmunya, fa innahu ainu kamalihi. Ya, maka ini adalah inti kesempurnaan dirinya. Idh huwa taqdimun lahu bi nafsihi wa sifat wasifatihi wa bi sifatihi al-qa'imati bihi. Bukan dimuliakan dengan ilmu berarti dimuliakan dengan apa yang ada pada dirinya dan sifat yang memang ada padanya. La bi amrin kharijin min dhatihi, bukan dengan perkara ya yang di luar dari zatnya, yang di luar dari dirinya. Makanya untuk urusan ilmu ya, karena ilmu juga di kalangan orang-orang awam termasuk ilmu umum ya, mereka memahaminya sebagai ilmu yang merupakan kemuliaan, meskipun nanti tentu kalau kita luruskan maksudnya adalah ilmu agama seharusnya. Tapi di kalangan orang awam, karena ilmu itu dimuliakan, kita lihat saja ketika orang disebutkan diperkenalkan misalnya di depan umum, pasti yang disebut adalah gelarnya, gelar keilmuannya. Tidak pernah atau jarang sekali kita dengarkan orang itu disebut dengan hartanya. Ya, ini adalah Bapak Fulan yang memiliki 5 toko misalnya di sana. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Yang memiliki rumah bertingkat 5 atau yang memiliki hotel, jarang dikatakan demikian. Karena kalau disebutkan dengan harta, itu bukanlah sesuatu yang merupakan penyebutan kemuliaan untuk orang tersebut. Nah, taib, al-wajhu thalathun, berikutnya, segi yang ke-30. Anna talib al-kamali bigin al-mali kal jami'i bain al-ziddain. Orang yang mencari kesempurnaan dengan kekayaan harta ini seperti orang yang ingin mengumpulkan dua hal yang bertentangan. Artinya tidak mungkin, mustahil bisa dikumpulkan. Dia ingin sempurna, ingin mulia, tapi dengan harta tidak akan ketemu. Karena harta menunjukkan ketidaksempurnaan, ketidakmuliaan, sedangkan kemuliaan ya tidak akan didapatkan dengan harta. Berarti kemuliaan atau kesempurnaan tidak akan pernah bertemu dengan harta. Berarti orang yang ingin mencari kesempurnaan dengan kekayaan harta ini seperti orang yang al-jami' bainadiddain, orang yang ingin menyatukan dua hal yang bertentangan, yang bertolak belakang. Fahuwa talibun ma la sabila ilaihi, berarti dia mencari sesuatu yang tidak ada jalan untuk bisa mendapatkannya. Karena antara keinginan dan praktiknya tidak akan mungkin bisa menyatu. Baik, Ibnu Qayyim berkata, wa bayanu dhalik, penjelasannya seperti ini. Ya. Annal kudrata sifatu kamalin. Al-kudrah, kemampuan, ini adalah sifat yang sempurna di kalangan manusia. Orang yang punya kemampuan, ya, punya keahlian misalnya, dipuji di kalangan manusia. Al-kudrah, kemampuan, ini adalah sifat kesempurnaan. Wa sifatul kamali mahbubatun bidzat. Sedangkan sifat kesempurnaan, ini dicintai. Ya, orang menyukainya. Secara fitrah manusia, semua orang suka. Sifat yang menunjukkan kemuliaan. Wal istighna'u 'anil ghairi aidan sifatu kamalin mahbubatun bidzat. Kemudian yang namanya al istighna', merasa tidak bergantung kepada orang lain, ya, tidak butuh kepada yang lain, ini juga sifat kesempurnaan yang dicintai pada zatnya. Makanya di kalangan manusia, orang itu kalau mandiri dipuji. Tapi kalau orang sedikit-sedikit minta tolong, sedikit-sedikit butuh sama orang lain, maka dia tercela. Ini fitrah manusia. Nah, berarti yang namanya al-istighna anil ghair, orang yang tidak bergantung kepada orang lain, ini sifat kesempurnaan yang juga dipuji pada zatnya. Fa'ilas السخاوه والجود وفعل المكرمات وفعل المكرمات فهذا كمال مطلوب للعقلاء. Maka kalau ada seseorang yang dia cenderung dengan tabiatnya dermawan, pemurah, selalu menolong orang lain, maka ini adalah kesempurnaan yang disukai oleh orang yang berakal. Kalau ada orang yang suka menolong, suka memberi kepada orang lain, ini pasti dipuji. Dipuji di kalangan manusia. Nah, mahbubun lin nufus, dicintai oleh jiwa-jiwa manusia. Wa idzal tafata ila anna dzalika yaqtadi khurujal mali min yadihi wa dzalika yujibu naqsahu wa ihtiyajahu ila ghairihi wa zawala qudratihi nafarat nafsuhu anis sakha'i wal karami wal judi wastina'il ma'rufi wa dhanna anna kamalahu fi imsakil mal fahadhihi albaliyatu amrun thabitun li'amatil khalqi la yanfakuna anha. Tapi kemudian, kalau orang ini sudah mulai menoleh, sudah mulai memperhatikan bahwa kalau orang ini berarti menjadikan hartanya akan keluar dari dirinya, hilang dari tangannya. Berarti, ya, yang demikian ini menjadikan dirinya kurang dan dia setelah itu butuh kepada yang lain. Dan hilanglah kemampuannya. Karena dengan dia memikirkan ini akhirnya dia menjadi pelit. Tidak lagi sering mengeluarkan hartanya untuk menolong orang. Maka dengan ini jiwanya akan cenderung berpaling dari, ya, dari namanya sifat dermawan, pemurah, suka melakukan kebaikan orang lain. Dan dia menyangka kesempurnaan dirinya adalah dengan menahan hartanya. Hadhil baliyah, musibah ini adalah perkara yang menimpa kebanyakan manusia. Mereka tidak bisa lepas darinya. Nah, baik. Fali ajli maili tab'i ila husulil madhi والثناء والتعظيم بحب الجود والسخاء والمكارم ولأجل فوت القدرة الحاصلة بسبب إخراجه والحاجة المنافية لكمال الغنى يحب إبقاء ماله ويكره السخاء والكرم والجود فيبقى قلبه واقفا بين هذين الداعيين. طيب كتب ليه. Maka dikarenakan kecenderungan jiwa manusia ingin mendapatkan puji dan sanjungan, ingin diagungkan dengan dia mencintai sifat dermawan, sifat pemurah, sifat-sifat mulia, ya, ini di kalangan manusia pasti dipuji orang yang punya sifat seperti ini. Dan juga dikarenakan hilangnya kemampuan dirinya, ya, dengan sebab dia mengeluarkan hartanya dan karena butuhnya dia yang dengan sebab itu hilang kesempurnaan ketidakbutuhan dirinya, ya, akhirnya dia mencintai hartanya tetap pada dirinya. Dengan sebab itu dia kemudian tidak menyukai lagi sifat dermawan, sifat pemurah. Maka jadilah hati manusia ini selalu berhenti, ya, selalu ditarik-tarik di antara dua panggilan tersebut yang saling menariknya. Ya, ini panggilan untuk bersikap dermawan, mengeluarkan hartanya, dan panggilan yang kedua, panggilan untuk kikir. Nah, fayabqal qalbu fi maqamil mu'aradati bainahuma, sehingga hatinya ada pada kedudukan yang saling bertentangan di antara keduanya. Paminan nasi man yatarajjahu indahu janibul badli wal judi wal kharami fayu'thiruhu ala janibil akhar. Di antara manusia ada yang kemudian lebih kuat tarikan untuk tetap bersikap dermawan, bersikap pemurah, suka menolong orang. maka dia mengutamakan sisi ini dibandingkan sisi yang kedua tadi. Wa minhum man yatarajjaha indahu janibul imsaki wa baqa'il qudrati wal ghina suhu. Ya, di antara mereka orang lain ada yang lebih kuat ya daya tarik atau sisi dia pelit menahan hartanya, ya, maka dia dahulukan atau utamakan sisi ini. Fahadhani nadharani lil'uqala, ya, maka inilah dua pandangan yang ada pada orang-orang yang berakal. Kita perhatikan, yang jelas di sini, ya, karena adanya pandangan pada diri sebagian orang bahwa dengan dia menahan hartanya, dia bersikap pelit tidak mengeluarkan hartanya, ini adalah dianggap sebagai kesempurnaan atau kemampuan bagi dirinya, padahal justru hakikatnya ini adalah menunjukkan dia butuh kepada selainnya, bergantung kepada hartanya, takut kehilangan harta tersebut. Justru ini menunjukkan kekurangan dan celaan pada dirinya. Nah, kata beliau, wa minhum man yablughu bihil jahlu wal hamaqatu ila haitsu yuridul jam'a bainal wajhain. Maka ada di antara manusia yang karena saking parahnya kebodohan dan kedunguannya sampai pada tingkatan dia ingin mengumpulkan antara dua hal yang bertentangan ini. Maksudnya, dia ingin tetap dipuji, dikira sebagai orang yang dermawan, suka membantu, tapi di sisi lain dia tidak ingin kehilangan hartanya. Maka apa yang dia lakukan? Kata Ibnu Qayyim di sini, ya, fayaidun nas. Fayaidun nasa bil judi was sakha'i wal karam. Maka dia melemparkan janji-janji palsu kepada manusia. Dia janji dia akan menyumbang, dia akan bersikap pemurah, dia akan selalu menolong orang dengan hartanya supaya dipuji. Ya. Tam'an minhu fi fawzihi bil madhi wa tsana'i ala dzalik. Dengan tujuan, dengan ambisi agar dia mendapatkan pujian dan sanjungan dengan janji-janji ini, karena semua orang mencintai ya pelaku kedermawanan, orang yang pemurah, yang suka menolong orang lain. Maka dia menjanjikan hal tersebut supaya dipuji. Tapi inda huduril waqt la yafi bima qal. Tapi ketika sudah tiba waktunya, ternyata dia tidak memenuhi janjinya tersebut. Apa yang terjadi? Fa yastahiqu dzam wa yabdhulu bi lisanihi wa yumsiku bi qalbihi wa yadihi. Maka orang ini pasti akan mendapatkan celaan, akan mendapatkan penghinaan dari manusia, karena dia hanya berjanji dengan lisannya, tetapi pada hati dan tangannya dia menahan hartanya tersebut. Fayaqa'u fi anwa'il qaba'ihi wal fadha'ih. Maka jatuhlah dia dalam berbagai macam celaan, dalam berbagai macam keburukan-keburukan. Jadi intinya di sini, ternyata manusia dan orang-orang yang berakal itu sepakat mengatakan bahwa orang yang mengeluarkan hartanya dipuji. Sementara orang yang menahan hartanya, pelit dengan hartanya, dicela. Berarti apa? Tidak mungkin seseorang itu mencari kesempurnaan dengan harta. Karena justru harta dipuji ketika kita keluarkan. Ketika kita berikan kepada orang lain. Nah, makanya tadi kata beliau di awal, orang yang ingin kesempurnaan dan kemuliaan dengan harta, berarti dia ingin mengumpulkan dua hal yang bertolak belakang, tidak akan bisa ketemu selama-lamanya. Nah, wa idza ta'ammalta ahwala ahli dunya minal agniyai ra'aitahum tahta asri hadhil baliyati wa hum ghaliban yabkuna wa yashkun. Dan jika kamu memperhatikan keadaan orang-orang yang mencintai dunia secara berlebihan dari kalangan orang-orang kaya, ya, yang tentu tidak punya iman, ya, kamu akan dapati mereka itu selalu dibawa, ya, dibawa tawanan musibah ini, selalu di dalam tawanan musibah ini, sehingga kebanyakan atau seringnya mereka itu menangis dan mengadukan penderitaan mereka tersebut. Ini keadaan yang merupakan kenyataan yang terjadi. Ya, makanya bagi orang-orang yang dimuliakan dengan iman, muliakan dengan ilmu, hal-hal seperti ini harusnya tidak memperdaya mereka. Ya, pada kenyataannya orang-orang yang berlebihan mencintai dunia, mereka merasakan penderitaan dan kesulitan dalam selalu menangis dan mengeluhkan hal tersebut, cuman orang-orang lain tidak mengetahuinya. Nah, taib wa ammal ghaniyal ilmi wa amma ghaniyul ilmi fala ya'ridu lahu syai'un min dhalik. Adapun orang yang kaya dengan ilmu, maka hal-hal seperti ini tidak akan menimpa dirinya. Kenapa? Kata beliau, bal kullama badzalahu izdada bi badlihi farahan wa sururan wa ibtihajan. Ya. Bahkan setiap kali dia mencurahkan ilmunya, dengan dia mencurahkan ilmu ini semakin menambah kegembiraannya, kesenangannya dan kenikmatan yang dirasakannya. Wal alimu wa in fatathu ladzatu ahli al-ghina wa tamattu'uhum tamattu'uhum bi amwalihim fahum aidan qad fatathum ladzatu ahli al-ilmi wa tamattu'uhum bi. Orang yang berilmu, meskipun mungkin ada yang mengatakan, ya, orang yang berilmu ini tidak merasakan kelezatannya orang-orang kaya, nikmat yang mereka rasakan dengan hartanya, tapi mereka juga orang-orang kaya ini luput dari mereka kelezatan yang dirasakan oleh orang-orang yang berilmu, kenikmatan yang mereka rasakan dengan ilmu, kegembiraan yang mereka rasakan sewaktu menuntut ilmu. Mesti ingat ucapan sebagian ulama salaf, ya, yang dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala juga di dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, ya, law alimal muluk wa abnaul muluki ma nahnu fihi la jaladuna alaihi fi suyufihim. Seandainya para raja dan para putra-putra raja mengetahui kenikmatan yang kami rasakan dengan ilmu, maka pasti mereka akan memerangi kami untuk merebut kenikmatan tersebut, ya, kenikmatan ilmu tersebut dengan pedang-pedang yang mereka miliki. Karena mereka tidak tahu, tidak sadar. Akhirnya mereka tidak berkeinginan untuk merebut kenikmatan yang dirasakan oleh para ulama tersebut. Nah, fama sahibil ilmi min asbabil ladzati ma huwa a'zamu wa aqwa wa adwamu min ladzatil ghina min ladzatil ghani. Maka orang yang berilmu bersama dirinya ada sebab-sebab kelezatan kenikmatan ilmunya yang lebih besar, lebih kuat dan lebih kekal dibandingkan kelezatan yang dirasakan oleh orang yang kaya dengan harta. Wa ta'abuhu fi tahsilihi wa jam'ihi wa dhabtihi aqallu min ta'abi jami'il mal. Sementara kesusahan, kepayahan untuk mencari ilmu, mengumpulkan ilmu lebih sedikit dibandingkan dengan kepayahan orang yang mengumpulkan harta. Ya, sekarang kalau kita lihat dari segi orang yang menuntut ilmu, belajar agama, dia butuh biaya, dia butuh mencurahkan waktu, mencurahkan tenaga. Betul, memang. Tapi orang yang mengumpulkan harta juga mencurahkan hal yang sama, bahkan lebih keras lagi perjuangan mereka, lebih capek lagi, lebih banyak lagi yang mereka curahkan. Nah, ya, bersamaan dengan itu, kata beliau, fajam'uhu wa alamuhu duna alamihi. Ya, kepayahan ketika mengumpulkan ilmu dan penderitaan yang dirasakan lebih ringan, jauh di bawah kepayahan dan penderitaan yang dirasakan oleh orang yang mengumpulkan harta. Ini perbandingan di antara keduanya. Dan memang hidup di dunia memang ada ujiannya. Ya, kita ingin melaksanakan ketaatan, ya, kita juga perlu berjuang, kita perlu menundukkan hawa nafsu, kita juga perlu berpayah-payah di awalnya. Sama juga dengan orang yang mengumpulkan dunia, payahnya lebih parah lagi dan lebih perjuangan mereka lebih berat lagi. Tapi hasilnya mereka tidak dapatkan kelezatan seperti yang dirasakan oleh orang yang mengumpulkan ilmu, orang yang mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dibawakan di sini. Kama qala ta'ala lil mu'minina tasliyatan lahum bima yanaluhum minal alami wat ta'abi fi ta'atihi wa mardatihi. Dalilnya adalah sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ketika Allah berfirman kepada orang-orang yang beriman untuk menghibur mereka, menghilangkan kesusahan mereka ketika mereka, ya, mendapati penderitaan atau kepayahan dalam mencari, dalam mengamalkan ketaatan dan mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di surat An-Nisa ayat 104 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahinu fi ibtigha'il qaumi in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu 'aliman hakima." Dan janganlah kalian merasa lemah. Kejar musuh-musuhmu di jalan Allah. Ketika berperang di jalan Allah, mengejar musuh-musuhmu, jangan merasa lemah. Tetap semangat. Karena kalau kalian merasakan, mereka juga merasakan sakit. Sebagaimana kalian merasakan sakit. Tapi kalian punya kelebihan. Watarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian mengharapkan balasan di sisi Allah yang mereka tidak. Wa kana Allahu 'aliman hakima, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha sempurna hukum dan hikmahnya. Jadi sekarang ya, tidak ada pilihan yang ketiga. Cuma dua pilihan. Ketika kita mencari sesuatu di dunia, ya, orang yang memayahkan dirinya, mengeluarkan tenaganya atau akan menderita sakit ketika mengumpulkan hal-hal yang bersifat duniawi. Dia juga butuh kepayahan. Dia juga akan menderita. Yang kedua, orang yang payah di awalnya saja. Ketika dia menuntut ilmu, ketika dia mengamalkan ketaatan, mengamalkan ibadah kepada Allah. Ujung-ujungnya akan berganti penderitaan tersebut dengan kebaikan dan kebahagiaan, kenikmatan. Karena kita pilih yang mana? Ini sudah merupakan konsekuensi kehidupan, karena di dunia tidak ada yang murni kenikmatannya. Yang murni kenikmatannya cuma di akhirat, di surga nanti. Makanya Allah ingatkan di ayat ini, kalian wahai kaum mukminin memang merasakan penderitaan, merasakan sakit ketika berperang di jalan Allah. Tapi orang kafir, apakah mereka tidak merasakan? Mereka juga merasakan. Orang-orang yang durhaka juga merasakan. Kalian punya kelebihan, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian mengharapkan kemuliaan di sisi Allah yang mereka tidak mengharapkan hal tersebut. Ini sudah cukup menjadi pembeda antara apa yang mereka rasakan dengan apa yang kalian rasakan. Maka inilah gambaran tentang kemuliaan menuntut ilmu, ya, yang tentu tidak akan bisa dibandingkan dengan kemuliaan dalam mencari urusan-urusan dunia yang lainnya. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah cukup sampai di sini. Ya, sampai segi yang ke-30 yang kita bahas di kesempatan kali ini, dari segi-segi keutamaan ilmu dibandingkan harta. Baik. Ya, kita teruskan insyaAllah dengan tanya jawab di waktu yang masih ada. Sallallahu wa sallam wa barak ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan, kalau ada pertanyaan. Nah Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan Ustaz. Dan ikhwatal Islam a'azani Allah wa iyyakum, kita membuka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543 ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0819-896543. Nah, untuk yang pertama kita angkat nomor telepon. Ya, terputus. Kita coba kembali. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dari Bang Bobby di. Baik. Terputus. Kita tunggu kembali. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Saya Ibu Istiqomah dari Bekasi, Pak. Oh ya, silakan Ibu. Apa pertanyaannya Ibu? Iya, saya mau nanya kalau kita. Ya, silakan Bu, lanjutkan Bu. Ya, begini Pak, kalau misalnya saya sering ikut kajian, dapat ilmu kan Pak, terus katanya kalau udah dapat ilmu nggak diamalkan itu bahaya atau dosa. Itu gimana Pak pencerahannya? Mohon pencerahannya. Baik Ibu Istiqomah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat baik dari ibu yang ada di Bekasi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan rahmatnya kepada beliau, keluarga dan kepada kita semua. Ya, apa yang ditanyakan tadi, ibu ini sering mengikuti kajian, dapat ilmu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang mewariskan amalan soleh. Ada yang mengatakan katanya kalau ilmu itu didapatkan harus diamalkan, kalau tidak berbahaya. Ya, jawabannya betul. Ilmu, waktu kita menuntutnya, itu kita melakukan ibadah yang besar, dapat pahala dengan menuntut ilmu itu sendiri. Jadi ibu ya harus dipahami, menuntut ilmu ini termasuk amalan yang besar dalam Islam. Kita menuntut ilmu sendiri dengan benar, itu sudah mendapatkan pahala. Setelah itu kita amalkannya. Ya, di dalam ilmu itu ada bimbingan Allah. Karena ilmu ya, agama ini bukan seperti ilmu dunia. Ilmu agama ini ada bimbingan di situ. Kalau kita mempelajarinya dengan benar, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dengan sebab ilmu ini untuk membimbing kita agar kita semakin tunduk kepada Allah, semakin takut kepada Allah. Akhirnya dengan sebab ini kita semangat mengamalkannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Ketika menafsirkan ayat ini, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan, "Wa fihi dalilun ala fadilatil ilmi li'annahu da'in ila khasyiatillah." Ayat ini menunjukkan dalil tentang keutamaan ilmu karena ilmu memotivasi manusia untuk takut kepada Allah. Ya. Jadi, kalau kita menuntut ilmunya benar, Ibu, jadi kita akan dibimbing. Allah jadikan ilmu ini sebagai pembimbing kita untuk tunduk, akhirnya kita semakin semangat untuk mengamalkannya. Dan menuntut ilmu sendiri jelas akan memperbaiki iman, ya. Cuman tadi kalau dikatakan setiap kita belajar ilmu harus segera kita amalkan, ya belum tentu, karena waktu kita belajar ilmu misalnya berhubungan dengan perbaiki, ya kita perbaiki, benarkan kesalahan-kesalahan pemahaman kita saat itu. Ini sudah merupakan pengamalannya. Ini sudah merupakan pengamalannya. Misalnya ada ilmu yang kita pelajari yang belum waktunya kita amalkan. Contoh kita belajar tentang haji atau umroh, ternyata tidak mampu kita, ya berarti belum waktunya kita amalkan. Jadi ada hal-hal yang kita pelajari, kita mengamalkannya, ya Allah akan mudahkan kita untuk mengamalkannya. Ada juga hal-hal yang mungkin waktu untuk mengamalkannya di waktu-waktu yang akan datang. Ya, di waktu-waktu yang akan datang, misalnya setelah kita belajar, kita diajarkan tentang contoh seorang istri misalnya, bagaimana dia taat kepada suaminya, berusaha untuk tidak durhaka kepada suaminya, kepada kebaikannya. Karena disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih ini adalah perkara-perkara yang menjadikan kebanyakan wanita penghuni menjadi penghuni neraka, maka dia akan merubah dirinya. Maka setelah itu dia praktekkan sedikit demi sedikit hal tersebut, maka ini menjadi sebab kebaikan bagi dirinya setelah dia mempelajari ilmu agama. Jadi maksudnya ibu ya, bukan berarti ini menakut-nakuti orang belajar karena setelah belajar kamu berbahaya kalau tidak mengamalkan. Lebih baik tidak belajar. Ya, ini jelas salah. Orang yang sudah belajar agama artinya dia belajar untuk mengenal jalan yang lurus yang akan menyampaikan dia kepada surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak belajar ibaratnya dia tidak belajar jalan sama sekali, tidak mengetahui jalan sama sekali. Bagaimana dia akan selamat? Jalan saja tidak tahu. Ya. Kalau ibaratnya orang yang sudah mengetahui jalan saja masih bisa nyasar, bisa tersesat, apalagi orang yang tidak tahu jalan sama sekali. Jadi maksudnya kalimat tadi jangan sebagai penghalang untuk kita belajar ilmu agama dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh yang mengatakan, ah daripada saya belajar tidak bisa mengamalkan, mending saya tidak belajar. Kita katakan kalau Anda tidak belajar berarti Anda tidak berusaha mengetahui jalan yang lurus. Ya bagaimana Anda akan bisa menempuhnya, tahu saja tidak. Adapun orang yang belajar berarti dia sudah berusaha mengenal dan mengetahui jalur untuk menempuh jalan yang lurus. Insya Allah dengan izin Allah dia akan lebih mudah selamat dibandingkan orang yang tidak belajar sama sekali. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Wafiq, barakallah. Jazakallah khair atas jawaban yang sampaikan Ustaz dan ikhwatal Islam azanillahu ayyakum. Kita angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat, mohon maaf, melalui telepon di 0218236543. Naam, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Saya Ibu Aini di Lombok. Silakan Ibu Aini. Ya, ini ada dua pertanyaan, Pak Ustaz. Mm-hmm. Yang pertama, waktu kita berwudu, kita kan mengusap kepala dari atas ke bawah, lalu dari bawah ke atas. Gimana kalau kita perempuan kan kita punya rambut yang panjang, apakah ada keringanan untuk mengusap dari atas ke bawah saja? Yang kedua, apakah hukumnya kita menuntut ilmu seperti ilmu tarekat, hakikat, dan ma'rifat? Karena kebanyakan di tempat saya, mereka berlomba-lomba untuk menuntut ilmu tersebut. Dan bagi orang yang belum menuntut ilmu tersebut, artinya dikucilkanlah dari tempat itu. Terima kasih, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Baik, terima kasih banyak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik saya dari Ibu Ibu Aini di Lombok ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua. Mengenai masalah tata cara wudu tadi seperti yang Ibu sebutkan, ya memang kita diperintahkan atau dicontohkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ketika berwudu dengan kita membasahi tangan kemudian kita mengusapkan di leher kita kemudian kita kembalikan. Itu sudah cukup. Ya, ini bagi perempuan misalnya rambutnya panjang, tidak mesti sampai harus di bawah rambutnya. Cukup sampai di tengkuknya, dia kembalikan lagi. Itu yang mencukupi, dan itu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dalam tata cara berwudu. Nah, yang kedua, mengenai ilmu yang disebut, pertama ilmu yang seperti ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, juga tidak oleh para sahabat, bahkan juga tidak oleh imam madhab yang empat. Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad tidak pernah mengajarkannya. Ini adalah termasuk ilmu yang baru, apalagi kalau lihat dari segi pengertiannya. Mereka yang membagi tingkatan-tingkatan dengan ya, syariat, hakikat dan ma'rifat itu cenderung mengatakan orang yang masih syariat itu yang mengamalkan agama secara lahir. Karena kalau sudah hakikat dia tidak perlu lagi mengamalkannya, kalau sudah ma'rifat bahkan tidak perlu sholat lagi. Sudah sampai pada tingkatan tersebut. Ini jelas dusta dan bohong atas nama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau sakit keras menjelang meninggal dunia berkali-kali beliau bangun dan mengatakan sadar dan mengatakan hal uqimatish shalah, apakah salat sudah dilaksanakan? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum mencapai tingkat hakikat dan ma'rifat sehingga beliau masih perhatian terhadap salat? Para nabi dan para rasul semua mereka orang yang perhatian terhadap masalah syariat. Orang-orang yang berusaha mengamalkan agama. Itulah sebabnya mereka-mereka ini tidak perhatian untuk belajar tentang bagaimana cara sholat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dengan sunnah Rasulullah SAW. Mereka mengatakan ini kulit-kulitnya agama. Jadi kan agama seperti ini. Dan ini sama sekali tidak dikenal di dalam Islam. Yang seperti ini. Orang itu justru semakin tinggi tingkatannya, tinggi kemuliaannya, semakin semangat dia laksanakan sholat. Semakin semangat dia berzikir, semakin semangat dia mengerjakan ibadah. Orang-orang yang beriman disebutkan di dalam Al-Quran, ya, mereka selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan marah meremehkan kebaikan, malah mengatakan saya sudah mencapai tingkatan sehingga tidak perlu lagi melaksanakan kebaikan-kebaikan. Ini kesesatan dalam Islam. Bukan cuma kesalahan, tapi sesat pemahaman seperti ini. Yang benar di dalam Islam, yang disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Bukhari dan Muslim, tingkatan dalam Islam adalah Islam, iman dan ihsan. Ya, tingkatan Islam, iman dan ihsan. Ya, Islam, yakni mengamalkan Islam secara zahir, kemudian ketika meningkat, iman itu sudah merasuk ke dalam hatinya, kemudian setelah meningkat lagi, kita ketahui Rasulullah, tingkatan ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa'illam takun tarahu, fa'innahu yaraka. Subhanahu wa ta'ala seolah-olah kamu melihatnya. Kalau kamu tidak melihatnya maka sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat. Ini tingkatan yang benar dalam Islam. Bukan tingkatan seperti yang disebutkan. Dan sandarannya. Nah, barakallahu fikum. Namun Ustaz Wafiq Barakallah, jazakallah khair atas jawaban yang telah sampaikan Ustaz. Dan khutal Islam azani Allah wa iyakum. Untuk berikutnya kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz dengan pendengar kita di Jawa, di Jayapura. Mohon maaf, di Jayapura. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimana kalau seandainya tidak mendapatkan ridho suami untuk ikut dalam majelis ilmu dalam kelompok pengajian? Maka kami hanya bisa ikut kajian melalui media online saja seperti Raja TV. Apakah hal ini bisa menggantikan kewajiban untuk menuntut ilmu agama, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari seorang ibu, insya Allah ya, di Jayapura. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau, memberikan hidayah kepada suaminya dan kepada keluarganya dan kepada kita semua. Ya, pertanyaannya tadi yang saya pahami, ketika dia ingin menghadiri majelis ilmu secara langsung, ternyata suaminya tidak ridho, tidak mengizinkan. Sehingga dia hanya bisa menghadiri majelis ilmu secara online atau mungkin lewat rekaman atau mungkin dengan menyaksikan Roja TV, ya. Apakah ini sudah cukup untuk menggantikan? Maka seperti tadi, maka untuk sementara waktu insya Allah ini cukup. Cuman dia perlu mengetahui apa sebab suaminya tidak ridho. Mungkin suaminya salah paham, maka perlu dijelaskan. Atau perlu bahkan diajak untuk mendengarkan. Atau mungkin suaminya merasa kalau dia menghadiri majelis ilmu akan terbengkalai kewajiban-kewajiban dalam rumah tangganya, ya. Maka jelas ini alasan yang benar. Makanya si ibu ini atau istri ini harus bisa mengatur waktu dengan sebaik-baiknya dan bisa menjelaskan kepada suaminya bahwa dengan dia menghadiri majelis ilmu justru akan semakin memperbaiki keadaannya, menjadikan dia semakin semangat karena dia mengetahui ini kewajiban, menjadikan dia semakin taat kepada suaminya. Harus dijelaskan seperti itu. Jadi perlu diterangkan kepada suaminya. Beda kalau misalnya suaminya ternyata menentang. Ya, maka jelas ini penentangan yang tidak benar. Tidak ada taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia menentang agama, dia tidak suka dengan sunnah, maka ini maksiat, tidak boleh kita taati. Rasulullah s.a.w. bersabda, la ta'ata li ahadin fi maksiatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tidak ada ketaatan kepada seorang pun dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang baik-baik saja Anda. Nah, barakallahu fikum. Namun Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban telah disampaikan Ustaz dan ikhwatul sama azani Allah wa iyakum. Masih ada waktu beberapa menit ke depan untuk kita lanjutkan sesi interaktif soal jawab ini. Dan selanjutnya kami angkat pertanyaan melalui telepon. Ya, silakan. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana? Oh, dari Ummu Sabila di Pekanbaru, Ustaz. Ya, silakan Ummu Sabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu fiik, izin bertanya. Begini, Ustaz, kalau ada seseorang yang mengatakan yang penting ibadah itu tidak melawan syariat. Nah, itu yang pertama, Pak Ustaz. Yang kedua, kalau amalan itu tertolak seperti ini, kita berzakat fitrah itu beras sama uang, apakah itu juga tertolak? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Baik. Karena beras tidak ada di zaman Rasul, kan tidak ada contohnya, berarti kalau zaman Rasul kurma, berarti beras tidak cocok kan sama zaman Rasul, gitu Pak Ustaz katanya. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum khairan. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Pertanyaan sangat baik sekali dari Ummu Sabilah yang ada di Pekanbaru. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya kepada beliau, keluarga dan kepada kita semua. Ada dua pertanyaan tadi yang saya tangkap. Yang pertama, bagaimana dengan orang yang menyatakan yang penting ibadah itu tidak bertentang dengan syariat. Apa artinya tidak bertentangan dengan syariat? Ya, kalau maksudnya yang penting tidak ada larangannya dalam syariat. Sekarang kita katakan, ya, apakah di dalam syariat ada yang melarang orang melaksanakan sholat duhur 5 rakaat? Ada nggak kira-kira? Janganlah melaksanakan sholat duhur 5 rakaat. Tidak ada. Bahkan kalau orang memandang lebih baik daripada 4, kan lebih baik 5, lebih banyak. Tapi ini tidak boleh kita sepakati. Orang yang melaksanakan sholat subuh 3 rakaat, ada larangannya? Apakah ada hadis yang mengatakan janganlah sholat subuh 3 rakaat? Kan tidak ada. Jadi syariat ini diturunkan sebagai syariat yang sempurna. Larangan yang dimaksud, ya, kalau larangan seperti yang kita katakan tadi tidak ada. Tapi dengan disebutkan syariat itu sempurna, berarti tidak boleh ditambah. Ibaratnya sebuah gelas kita penuhi dengan air, kalau kita berikan kelebihan dari itu maka tumpah, tidak baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum mati wa raditu madinan." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku atasmu. Agama telah sempurna. Ketika mengomentari ayat ini, Imam Malik bin Anas rahimahullah taala, salah satu imam madhab yang terkenal, gurunya Imam Syafi'i, beliau mengatakan, "Fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakunu al-yauma dinan." Maka apa saja yang tidak termasuk agama yang diturunkan oleh Allah ketika turunnya ayat ini, maka hari ini pun tidak akan menjadi agama. Makanya dalam Islam tidak boleh kita melebihi apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, meskipun dengan alasan tidak ada larangannya, ya. Karena menambah berarti melakukan sesuatu yang tercela. Dan sudah cukup dengan dikatakan Islam telah sempurna, berarti semua yang menambah dari syariat Islam itu dilarang di dalam Islam. Makanya ada hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kisah tentang tiga orang sahabat yang dia ingin menambah. Ketika mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat tahajud itu beliau tidur dulu, kemudian salat di sepertiga malam yang terakhir. Sahabat ini mengatakan apa? "Saya ingin salat dari awal malam sampai akhir malam." Oh, kelihatannya kan baik ini. Orang yang kedua, ketika diterangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa sunnah Senin Kamis dan puasa yang terbaik adalah puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak, orang ini mengatakan, "Tidak, saya ingin puasa tiap hari." Ternyata di akhir hadis ini ditegur dan dicela dengan keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakan, "Ragiba an sunnati farisa minni." Barang siapa yang tidak suka dengan cara-caraku beribadah, dia bukan golonganku. Ini larangan yang keras. Dia bukan golonganku. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Ini ciri-ciri dosa besar kata para ulama. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Jadi menambah sendiri itu sudah terjerumus dalam perbuatan yang terlarang, karena dengan orang menambah dia menganggap Islam ini belum sempurna, berarti dia menganggap berita yang Allah sampaikan tentang kesempurnaan Islam itu tidak ada artinya di sisinya. Makanya segala sesuatu yang melebihi dari apa yang diajarkan di dalam sunnah Rasulullah SAW ini tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man amil amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amal tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang masalah zakat tadi. Zakat fitr, ya, yang kita tunaikan di akhir bulan Ramadan, ya, sesuai dengan namanya, fitr itu artinya makanan. Kan, maka ini beda zakatnya, itu zakat harta. Tentu dengan syarat-syaratnya. Ya, tentu dengan syarat-syaratnya. Para ulama menyebutkan bahwa penunaian zakat fitr sesuai dengan bahan makanan yang dimakan. Karena namanya sendiri zakat fitr, zakat makanan. Zakat untuk makan. Ya, sesuai dengan makanan, bahan makanan. Oleh karena itu di zaman Rasulullah SAW, karena bahanan makanan mereka adalah gandum atau kurma, maka ditunaikan sesuai dengan bahan makanan yang berlangsung di kalangan mereka. Di kalangan kita, karena bahan makanan pokok kita adalah beras atau mungkin sebagian daerah jagung, maka ditunaikan sesuai dengan kondisi bahan makanan daerah tersebut. Ya, sebagaimana misalnya zakat harta di zaman Rasulullah SAW ditunaikan sesuai dengan harta yang ada pada saat itu, maka demikian pula di zaman kita tunaikan zakat harta, ya, dengan uang, misalnya di negeri kita, ya, uang rupiah atau dalam bentuk harta sesuai dengan yang harta yang berlaku di zaman kita. Oleh karena itu, ini tidak ada pertentangan sama sekali, ya, ketika zakat itu adalah zakat yang berhubungan dengan makanan. Keluarkan dalam bentuk makanan, jangan keluarkan dalam bentuk uang atau harta, maka demikian pula ketika dalam bentuk harta, kita keluarkan sesuai dengan harta. Nah, barakallahu fiik. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Dan ikhwal Islam azani Allahu ayyakum, kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini melalui telepon di 0218236543. Naam, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana? Ini Umi Rizki dari Sulawesi Selatan. Ya, silakan Umi Rizki. Ini mau nanya, bagaimana hukumnya kalau umpamanya kita punya masjid terus diresmikan, terus makan-makan di dalamnya, itu bagaimana hukumnya itu? Jazakallah khair, barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak. Wazakillah khairan, wafiq barakallah. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Ya, barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat baik dari Umur Rezeki yang ada di Sulawesi Selatan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kebaikan untuk beliau dan keluarga dan kepada kita semua. Ketika ada masjid yang digunakan untuk diresmikan, kemudian dilaksanakan acara makan-makan padanya, ya, memang saya pernah membaca keterangan dari beberapa para ulama tentang masalah hukum mengadakan acara seperti ini di masjid. Memang itu tidak pantas kalau diadakan masjid itu sebagaimana tempat pesta, ya, gedung-gedung atau tempat-tempat untuk di situ diadakan makan-makan besar, ya. Dan tentu ini menjadikan masjid tidak dihormati sesuai dengan keagungannya sebagai rumah ibadah, ya. Kalau mungkin sekedar makanan kecil ketika orang berbuka puasa, kemudian nanti diarahkan ketika mungkin makan besar, diarahkan di teras masjid atau tempat tertentu yang dekat masjid sehingga mudah dibersihkan, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau seperti acara tadi, ini tidak pantas dilaksanakan di masjid, ya. Kalau seandainya ada yang diperlukan untuk misalnya ketika orang berceramah di masjid, ada sekedar dia minum makanan kecil, asal dijaga kebersihannya, tidak mengapa. Ala kulli hal, kalau untuk makanan besar yang bisa berpotensi mengotori masjid dan menjadikan masjid nanti dikotori dengan hal-hal yang tidak menggambarkan tentang kemuliaan masjid, maka ini tidak pantas untuk dilakukan di masjid, di masjid Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan tempat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tempat untuk berzikir, tempat untuk membaca Al-Quran. Nah, barakallahu fikum. Ini pertanyaan di Umur Rizki tadi, pertanyaan yang terakhir, ya, yang mengakhiri perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini, pagi menjelang siang hari ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita jawab dari pertanyaan-pertanyaan tadi bisa memberi manfaat untuk kebaikan punya, dan mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kami akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yawmin wa ila amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.